pergi tinggalkan ku. Meskipun sejujurnya kau tahu betapa ku mencintaimu. Remuk sudah hatiku, tak tahu harus bagaimana. Sakitnya luka yang perih dan menusuk. Ku tak bisa membunuh rasa ini, menafikan dirimu, lupakan kisah kita yang telah usai. Ku tak bisa untuk berpaling darimu, melupakan dirimu yang dulu selalu setia mesra menemani. Tak temukan caranya mengakhiri rasanya. Duriimu begitu tajamnya, menusuk di pusat jantungku. Tak bisa membunuh rasa ini, menafikan dirimu, lupakan kisah kita yang telah usai. Ku tak bisa ku berpaling darimu, melupakan dirimu yang dulu selalu setia mesra menemani. Lupakan kisah kita yang telah usai. Ku tak bisa berpaling darimu, melupakan dirimu yang dulu selalu setia mesra menemani.